الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد برجمع مسجد الإحسان رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada hari ini hari Ahad tanggal 21 April kita bisa bertemu kembali di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ya tadarusuna tadarusu kitabullah taala, dalam rangka kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teriring doa kita termasuk orang yang mendapatkan tiga keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah, ada ketenangan hati, ketenangan batin buat kita semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kehidupan kita, keluarga kita dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman 'indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita di sisinya. Inilah sebuah manfaat dari ilmu syar'i, mempelajari ilmu syariat Islam bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi beribu macam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang atau seputar masalah fikih. Terakhir kita bicara tentang masalah salat jamak dan salat qasar. Hari ini kita akan berbicara tentang satu syiar Islam. Salah satu dari syiar Islam dan salah satu dari tolak ukur keimanan seorang muslim, yaitu salat berjamaah. Salat berjamaah artinya salat yang dilakukan secara berjamaah tentunya. Sebelum kita berbicara tentang hukum salat berjamaah, kita akan mencoba untuk mengetahui keutamaan dari salat berjamaah ini sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah seperti yang kita sering dengarnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu tafdulu, mengungguli salat sendiri dengan berapa? 27 derajat. Artinya ini menjelaskan tentang perbedaan antara salat sendirian dengan salat yang dilakukan secara berjamaah. Jadi kalau salat sendiri maka dia berada pada tingkatan paling bawah. Sedangkan salat berjamaah dia akan mencapai 27 tingkatan dari salat orang yang melakukannya secara sendirian. Tentunya ini sebuah kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Hadis yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dengan hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Fa'idha sallaha fi falatin fa'atamma ruku'aha wa sujudaha balagat 50 salatan." Salat yang dilakukan secara berjamaah itu ta'dilu menyamai 25 kali orang salat sendirian. Jika dia salat di tanah lapang lalu dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka itu sama dengan 50 kali salat. Jadi ini menjelaskan pahalanya. Jadi kedudukan orang salat di masjid tentunya lebih besar dibanding orang salat berjamaah bukan di dalam masjid, itu maksudnya. Hadis yang ketiga, hadis Utsman ibnu Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i dan Imam Ahmad, tentunya hadisnya sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ah aw fil-masjid ghafara Allahu lahu dhunubahu." Barang siapa yang berwudu untuk salat lalu wudunya disempurnakan, kemudian dia jalan menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah bersama umat Islam yang lainnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Subhanallah. Jadi sudah pahalanya berlipat-lipat, dosanya diampuni. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a," bahwa jika seorang muslim itu berwudu lalu fa ahsana al-wudhu'a, wudunya disempurnakan, "thumma kharaja ila al-masjid," lalu dia pergi ke masjid, "la yukhrijuhu ila shalah," dia keluar dari rumah itu tidak ada tujuan lain kecuali salat di masjid itu, "lam yakhthu khutwah," tidaklah dia melangkahkan satu langkah kaki saja, "illa rufi'at lahu biha darajah," kecuali Allah akan mengangkat derajat dia di sisinya, "wa khutta anhu biha khati'ah," dan dihapuskan dosa-dosa dia, "fa idza shalla," jika dia salat di masjid itu, "lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah," malaikat-malaikat akan selalu mendoakan dia selama dia duduk di masjid itu. Allahumma salli alaihi, doanya malaikat itu, "ya Allah ampunilah dosa dia." Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat dia. "Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara shalah," seseorang akan selalu dihitung sebagai orang yang salat selama dia menunggu salat. Jadi subhanallah, ini hadis menunjukkan beberapa manfaat. Pertama, orang yang salat berjamaah itu dilakukan dengan cara berwudu terlebih dahulu di rumahnya. Jadi wudunya dilakukan di rumah. Setelah dia wudu di rumah, dia jalan menuju masjid. Kaki-kaki dia yang digunakan untuk berjalan itu bukan sekedar sebuah langkah, tapi itu adalah mengangkat harkat dan martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaki kanan kita seperti disebutkan di hadis yang lain itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kaki kiri kita menghapus dosa-dosa kita semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika seorang itu duduk di masjid, maka malaikat selalu mendoakan dia. Mendoakan orang itu agar diampuni dosa-dosanya, agar mendapatkan rahmat dari Allah. Padahal seseorang ketika ke masjid dosanya sudah diampuni, tapi ditambah lagi dengan doanya malaikat agar diampuni lagi dosanya. Subhanallah, itu bersih. Makanya diumpamakan oleh Rasulullah SAW di hadis yang lain seperti orang yang mandi 3 kali. Kalau qamin daranihi syai, apakah kotoran dia ada, apakah masih ada tersisa kotoran di badannya? Sahabat menjawab, tidak. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Jadi salatnya saja menghapus dosa. Langkah kita menuju ke masjid menghapus dosa. Keberadaan kita di masjid sudah didoakan oleh malaikat, apa yang tersisa pada dirinya? Tidak ada. Tidak ada dosanya. Jadi orang yang rajin ke masjid itu bersih. Bersih apanya? Bersih pikirannya, bersih hatinya. Jadi tidak salah kalau Allah itu mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bersih. Dan tidak salah kalau Rasulullah itu mengatakan perihal salat subuh, kalau orang salat subuh ya, kemudian pagi hari itu dia pergi, fa asbaha nasyifan thayyibal qalbi. Maka pagi hari itu dia semangat, energi, dan hatinya bersih. Jadi kalau kerja korupsi berarti enggak sholat dia, Pak. Atau sholat tapi dia sholatnya sholat-sholatan, ya, Pak. Benar. Atau sholatnya itu kayak matuk ayam, matuk jagung pagi-pagi kelaparan gitu. Ya, jadi sholatnya tidak membuahkan hasil. Tapi orang yang beriman tidak bayangkan. Ini luar biasa orang yang beriman dan sholat berjamaah. Apalagi orang yang tinggalnya di Madinah atau di Makkah. Waduh, tambah banyak tuh, double-double pahalanya, gak karu-karuan. Ya kan, kalau di Madinah 1 kali sholat sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Kalau di Makkah 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat selain di Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. 1 kali. Padahal sholat berjamaah 27 tingkatan. Berarti standar ukuran tingkatan di Masjid Haram itu berbeda. Subhanallahil Azim. Itu kemuliaan yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan duduk diampuni oleh para malaikat. Nah, ini menunjukkan ternyata malaikat itu jumlahnya enggak 10. Ya kan? Malaikat itu jumlahnya enggak 10. Lah kalau yang kita pelajari di sekolahan dulu, malaikat jumlahnya 10. Kan gitu kan? 10 dari mana? Lah kalau di Masjid Al-Ihsan ini aja ada berapa? Ya kan? Nah, begitulah. Ini manfaat yang luar biasa. Yang keempat, di hadis ini menjelaskan jika seseorang itu menunggu sholat, umpamanya yang pendek aja maghrib sama isya, dia duduk nunggu dari maghrib sampai nunggu sholat isya di masjid itu, maka masa menunggu dia itu dihitung oleh Allah pahalanya seperti dia sholat juga. Subhanallah, luar biasa ya pahalanya. Sholat subuh terus ditunggu sampai waktu syuruk, ya kan? Ini luar biasa pahalanya. Ya, ini hadis yang ke-4. Hadis yang ke-5, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fil tahjiri lastabaqu 'alaihi." Wala ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atauha walau habwa. Subhanallah. Lihat kata Rasulullah, seandainya manusia itu tahu apa yang ada di balik azan itu, dan seandainya manusia itu tahu apa yang ada di saf pertama, dan mereka tidak punya cara lagi untuk mendapatkan itu kecuali dengan berebut, mereka akan lakukan itu, berebut itu. rebutan untuk ke masjid dan berebut untuk mendapatkan shaf pertama. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, seandainya mereka itu tahu apa dibalik dari berangkat menuju sholat itu lebih awal, mereka akan buru-buru untuk pergi ke sholat lebih awal. Walau ya'lamuna ma fil 'azamati was-subhi, seandainya mereka itu tahu apa yang terdapat dibalik sholat isya dan sholat subuh, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Subhanallah. Merangkak pun dilakonin, Pak. Ya, dilakonin. Ini MU main jam 1 dilakonin, Pak. Bu, iya, Bu. Ibu juga disuruh mau bikin nasi, bikin pisang goreng juga dilakonin, mau juga Ibu ya. Digilak-gilak dengan MU ya. Padahal sholat subuh jauh lebih, enggak ada apa-apanya itu nonton MU sama Liverpool, Pak. Mau nonton jam 1 digila-gila, Pak. Ya kan? Sholat subuhnya ngantuk. Standar. Macet gitu ya. Itu kasihan deh gitu, Pak. Nah, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa besarnya orang melakukan sholat berjamaah. Sampai di sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisful lail, seakan-akan dia salat malam selama setengah malam. Salat isya berjamaah sama saja pahalanya dengan orang sholat sampai tengah malam. Wa man sholat subha fi jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sama saja pahalanya dia sholat semalam suntuk. Subhanallah. Dan seterusnya hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Ada buku kecil judulnya Ada Apa Dengan Sholat Berjamaah. Judulnya begitu. Kayaknya perlu kita baca untuk memberikan, menggugah mood kita kembali tentang pentingnya sholat berjamaah. Inilah sedikit hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Dari ini aja sudah kita bisa memberikan kesimpulan bahwa sholat berjamaah itu manfaatnya, keutamaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di antaranya diperoleh dengan rajin sholat berjamaah. Pembahasan yang kedua, hukum dari sholat berjamaah bagi laki-laki. Nanti kita akan bicarakan hukum sholat berjamaah bagi kaum perempuan. Yang pertama dulu, hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Seperti biasa, selalu kita menyebutkan pendapat para ulama agar kita memiliki wawasan yang luas dan kita memberikan, mengetahui permasalahan ini dengan baik. Para ulama terbagi menjadi dua mazhab dalam menyikapi hukum sholat berjamaah. Mazhab yang pertama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib bagi setiap individu, laki-laki maksudnya ini ya. Wajib bagi setiap kaum laki-laki, yaitu setiap individunya. Artinya apa? Artinya kalau ada seorang muslim gak sholat berjamaah, berarti dia melakukan perbuatan dosa besar. Sholat berjamaah wajib bagi setiap individu. Ini pendapat sebagian para sahabat dan banyak pula dari kalangan para ulama salafus saleh. Dari kalangan madhab fikih, ini pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada beberapa dalil yang mereka gunakan. Lihat penggunaan dalilnya luar biasa kuatnya. Bapak Ibu bisa menilainya. Yang pertama dalil mereka adalah surat An-Nisa ayat 102. Allah mengatakan, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah." Jika kamu berada di tengah-tengah mereka, maka kamu akan mendirikan sholat bersama mereka. Apa maksudnya? Jika kamu berada di tengah-tengah mereka, kamu akan mendirikan sholat bersama mereka. Artinya apa? Berjamaah. Jadi kalau mau sholat, sholat berjamaah sama yang lain, gitu loh. Ini kan bahasanya halus. Jadi ini perintah dari Allah untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi ini sekali lagi ayat ini yang ada di dalam surat An-Nisa ini merupakan perintah bagi setiap muslim laki-laki untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kedua adalah ayat dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-43. Jadi surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukuklah kamu, atau maksudnya sholatlah kamu bersama dengan orang-orang yang sholat. Tuh, sangat jelas lagi ini maknanya. Sholatlah kamu bersama dengan orang-orang yang sholat. Apalagi di ayat yang lain, "Rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah." Laki-laki, manuh, terang-terangan. Laki-laki, "La tulihihim tijaratun wala bay'." Laki-laki yang tidak tergiur dengan perdagangannya dari zikir kepada Allah dan mendirikan sholat. Artinya apa? Kalau sudah waktu sholat dikumandangkan, maka ditinggalkan dagangannya, ditinggalkan bisnisnya, ditinggalkan pekerjaan semuanya, menuju ke masjid, ke sholat. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah dalam hadis sahih, "Kana Rasulullah sallama fi khidmatin min fi khidmatin li ahlihi fa idza uqimatish sholatu dhahaba ila shalah." Bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa membantu istrinya di rumah. Tapi kalau azan dikumandangkan, ditinggalkan sama Rasulullah SAW dan beliau langsung menuju ke masjid. Nah, inilah "Warka'u ma'ar raki'in", seperti di surat Al-Baqarah tadi ayat 43. Rukuklah kamu, sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Ini artinya perintah dari Allah agar kita selalu melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, secara tidak langsung ayat ini mengatakan bahwa ketika azan dikumandangkan, maka tinggalkanlah aktivitas Anda, tapi pergilah menuju sholat di masjid bersama orang-orang yang akan melaksanakan ibadah sholat. Tidak ada dalam benak seorang muslim itu ketika azan dikumandangkan, "Entar aja deh Pak." Jadi istilah entar itu tidak ada. Di kamus orang beriman tidak ada kata entar saja, tidak ada. Tapi ketika azan, langsung mereka mendengarkan dan langsung mereka memenuhi panggilan azan. Dalil yang ketiga yang dipakai oleh para ulama ini mengatakan bahwa sholat itu wajib adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Wallahi nafsi biyadih," demi jiwaku yang berada di tangannya, "laqad hamamtu an amura bihatabin," saya pengen menyuruh sahabat-sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. "Fayuhtab," lalu kayu bakar itu pun dikumpulkan. "Tsumma amura bis-shalah," lalu saya perintahkan untuk dikumandangkan sholat itu, azan itu. Tsumma amura rajulan, dan saya pun akan menunjuk seseorang untuk menjadi imam. Tsumma ukhalifu ila rijalin, lalu saya pun akan pergi ke kampung-kampung laki-laki rijal. Saya akan pergi ke anak laki-laki yang di perumahan itu rijalin. Fauharriku alaihim buyutahum, saya akan bakar rumah mereka dengan kayu bakar ini. Wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau ya'lamu ahadukum annahu yajidu arqan saminan, seandainya salah seorang di antara kalian itu mendapatkan atau memiliki seekor kambing yang gemuk atau dua ekor kambing yang gemuk, la syahidal isya, sungguh dia akan tetap melakukan sholat isya. Maksudnya apa? Dia akan milih sholat daripada sebuah harta. Nah ini, tapi apakah itu dilakukan oleh Rasulullah? Tidak, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya dan menunjukkan bahwa itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa gak dilakukan oleh Rasulullah? Satu, karena membakar orang hidup-hidup gak boleh. Kan gitu kan? Yang kedua, karena di situ ada perempuan-perempuan, orang-orang tua, anak-anak kecil yang tidak terkena kewajiban melakukan sholat berjamaah. Jadi ini sekedar ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan ini, yaitu cerita Abu Hurairah bahwa suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki yang buta. Rasulullah kedatangan seorang lelaki yang buta. Lalu laki-laki buta ini mengatakan, ya Rasulullah, inni laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, saya enggak ada yang nonton ke masjid. Enggak ada yang nonton saya ke masjid. Fa sa'ala Rasulullah sallam an yurakhkhisa lahu fa shalla bi fi baitin. Dia masuk dari pertanyaan itu, dia memohon kepada Rasulullah agar diberikan keringanan untuk salat di rumah. Farakhas lahu, Rasulullah pun memberikan keringanan. Ya udah enggak apa-apa, kamu enggak buta, enggak ada yang nonton, enggak apa, salat aja di rumah. Sudah pulang tuh orang. Tapi ketika dia pergi, mulai berpaling dari Rasulullah, Rasulullah memanggilnya. Balik sini. Rasulullah nanya, hal tasma'un nida bis shalah? Kamu dengar azan sholat enggak? Iya ya Rasulullah, saya dengar. Fa'ajib, kalau gitu sholat di masjid ya. Subhanallah. Sholat di masjid ya. Ini buta, enggak ada yang nonton. Tetap sama Rasulullah SAW diperintahkan untuk salat di masjid. Jadi ini merupakan dalil akan wajibnya salat berjamaah. Lihat, masyarakat yang tidak melakukan salat berjamaah, apa akibatnya? Di hadis Abu Darda, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi shalatu illa istahwadha alaihim asyaitan." Ma min thalathatin, tidaklah ada tiga orang saja di dalam satu kampung atau satu komplek, lalu mereka tidak ada yang sholat berjamaah walaupun sedikit, melainkan setan itu akan menguasai kampung dan komplek mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk melakukan sholat berjamaah. Fa'inna dhi'ba ya'kulul qasiyah. Dhi'b itu serigala. Serigala itu akan makan kambing yang lepas dari gerombolannya. Subhanallah. Saya pernah masuk satu perkampungan, Pak Bu. Waktu itu sholat asar. Kita belum sholat zuhur dan asar belum. Di luar kota, di satu pegunungan. Nyari-nyari masjid dapat di pegunungan itu, satu dusun. saya masuk masjidnya berdebu. Masjidnya debu. Lantainya itu debun semua, Pak. Kok berdebu? Kita mau buka pintunya dikunci. Masya Allah. Akhirnya kita samperin tetangga sebelah. Kita ketok, permisi ibu, maaf, nyuwun sewu, di daerah Jogja. Minta maaf ibu, kita mau sholat ke masjid, masih tutup. Oh ditutup, iya pak, memang ditutup. Kenapa ibu? Ya karena memang gak ada yang sholat di situ pak. La ilaha illallah. Lah kalau saya mau sholat gimana? Sebentar pak, kuncinya dibawa bapak itu. Namanya di desa kan tahu semua. Akhirnya diambilin. Setelah itu datang anaknya. Oh pak, saya bukain. Dibukain. Sudah azan. Gak ada yang azan. Akhirnya kita yang azan sama anak-anak. Tolong bukain mas. Bukain apa semua. Kita azan. Kita azan. Baru datang itu orang kampung sholat. Loh pak, selama ini gimana? Jarang pak yang azan pak. Yang sholat ya jarang. Kalau ada yang azan baru ada yang datang pak. Loh, masya Allah. Di mana bu tahu? Di Merapi bu. Di Merapi. Jadi sampai seperti itu kondisinya bu. Di Merapi. Saya nyampe ke atas. Ini waktu itu. Ada yang salah masjid. Kosong. Kita azan. Baru datang bapak-bapaknya, perempuannya, anak-anaknya datang semua. Pak mau gak imamnya? Gak ada imamnya. Yang ada aja gak ada, mau cari imam lagi. Akhirnya kita yang imam. Saya yang imam. Masya Allah. Ngenes kata orang Jawa. Itulah yang terjadi. Jangankan di desa, di Jakarta aja masjid seperti ini banyak. Akibatnya apa? Yaitu tadi Rasulullah mengatakan illastahwadha alaihim syaitanu, setan itu akan menguasai kehidupan mereka. Subhanallah. Jadi kalau setan menguasai kehidupan mereka, berarti pola pikirnya, perilakunya adalah perilaku setan. Nah inilah manfaat besar dari sholat berjamaah. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ada satu hadis lagi yang lebih apa namanya, yang lebih spesifik lagi. Ini ungkapan dari ucapan dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan man sami'a an-nida'a falam yujib fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan terus enggak sholat berjamaah, enggak usah sholat sekalian ya. Ini terjemahan pepah saya ya. Man sami'a an-nida'a falam yujib, barang siapa yang mendengar azan enggak sholat berjamaah, enggak dengerin azan, fala sholata lahu, enggak ada sholat buat kamu ya. Illa min uzrin, kecuali kamu dalam kondisi uzur, enggak apa-apa. Nah ini dalil-dalil dan yang lainnya yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Dan yang lebih penting lagi, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang sahih, fawallahi laqad ra'aituna. Nah, sebelumnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sholat berjamaah, wa inna sholatal jama'ati min sunanil huda, sholat berjamaah itu adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasulullah, berarti dia telah sesat. Ya, sholat berjamaah itu adalah petunjuk Rasulullah. Dan jika dia meninggalkan petunjuk ini, maka dia telah sesat. Fawallahi laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anna illa anha illa munafiqun ma'luman nifaq. Sungguh kalian telah melihat kehidupan kami para sahabat Nabi. Tidak ada satu sahabat pun yang tidak sholat berjamaah. kecuali dia orang munafik. Bayangin, Pak. Kalian telah melihat kehidupan kami, para sahabat. Maksudnya yang diajak bicara siapa? Murid-muridnya. Kalian telah melihat kami, para sahabat Nabi. Mereka, para sahabat Nabi, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan sholat berjamaah. Enggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah. Yang tidak sholat berjamaah itu adalah orang munafik. Ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah dan pemerintahannya itu dipindah oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Suatu malam sholat isya dia masuk ke masjid. Dia masuk ke masjid. Setelah beliau masuk masjid, sepi masjidnya. Beliau meneteskan air mata dengan mengatakan, mana orang-orang yang dulu di zaman saya, di zaman sahabat dulu, kita masuk masjid, masjid ini dipenuhi oleh orang. Sekarang masjid ini sepi, zamannya Ali bin Abi Thalib, Pak. Subhanallah. Inilah para sahabat. Utsman bin Affan ketika terjadi pengepungan di rumahnya oleh kaum pemberontak. Utsman rumahnya kan dikepung oleh para pemberontak, kaum Khawarij dan kaum orang-orang munafik. Di rumahnya dikepung. Sebelum mengepung rumah Utsman, mereka menduduki dan menguasai Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dikuasai oleh pemberontak, lalu rumah Utsman dikepung. Utsman menangis. Apa yang ditangisi oleh beliau? Apa? Hari itu beliau enggak bisa sholat berjamaah. Kata beliau, apa? Saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali hari ini. Ketika rumah beliau dikepung oleh pemberontak, beliau enggak bisa keluar rumah. Subhanallah. Kita waktu ada, segalanya ada, masjid ada. Kata wali kota Jakarta Timur semalam, beliau bilang di Jakarta Timur ini ada 4.000 masjid, 6.000 musola. Di Jakarta Timur 4.000 masjid, 6 masjid, maksudnya masjid masih gede, 6.000 musola. Sama aja. Yang penting bisa sholat berjamaah di situ. Tapi penuhnya cuma sholat Jumat. Mazhab yang kedua, kembali ke sini, mazhab yang kedua mengatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib secara individu. Tidak wajib secara individu. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya cukup dilakukan oleh beberapa orang saja, yang lain tidak dosa. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya amalan sunnah yang sangat ditekankan, seperti mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia tidak melakukan sholat berjamaah, maka ditegur. Kalau ditegur gak mau, maka dia dikasih hukuman. Ya sama aja. Iya kan? Beda istilah. Imam Syafi'i menamakan sunnah muakkadah. Kalau enggak sholat berjamaah, ditegur orangnya. Kalau ditegur masih, kasih hukuman. Kenapa? Karena Rasulullah selalu sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah sholat sendiri, kecuali ketika beliau sakit. Sakit yang setelah itu beliau meninggal dunia, sholatnya di mana? Di rumahnya, di dalam. Itu pun beliau masih pengen sholat berjamaah. Azan, beliau minta disiapkan. Minta kepada Aisyah, siapkan air di kamar mandi. Ya, nurut disiapkan oleh semua istri-istri Rasulullah di kamar mandi. Beliau pun masuk kamar mandi, kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mandi. Kenapa? Untuk menyegarkan badannya. Karena fisiknya beliau lemah sekali. Mandi. Habis mandi, mau bangun, jatuh tidak sadarkan diri. Akhirnya beliau bangkit lagi bangun. Kata Aisyah, ya Rasulullah, innahum yantadhirunak. Ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Apa maksud Aisyah? Apakah maksud Aisyah Rasulullah dipaksa untuk jadi imam? Tidak, halus Aisyah ngomong. Maksudnya, ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Maksudnya apa? Engkau enggak usah sholat, berjamaah, sini aja. Tapi kamu tunjuk orang, itu nunggu keputusan kamu. Sahabat di masjid itu nunggu keputusan kamu. Siapa yang mau jadi imam? Kamu tunjuk. Itu maksud Aisyah. Rasul enggak mau. Diem mandi lagi. Habis mandi, mau bangun, jatuh lagi. Tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Aisyah ngomong, ya Rasulullah, innahum yantadhirunak. Ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Tidak mau Rasulullah nunjuk orang. Mandi lagi yang ketiga. Setelah mandi, mau bangun, jatuh lagi. Tidak sadarkan diri. Setelah beliau sadar, Aina Abu Bakrin, mana Abu Bakar? Nyerah. Mana Abu Bakar? Sampai seperti itu perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah. Jadi para ulama yang mengatakan sunnah mu'akkadah pun mereka sama. Intinya bahwa Rasulullah Sallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sama sekali. Jadi tidak heran kalau para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya, ulama Timur Tengah, banyak yang mengatakan salat berjamaah wajib. Karena dalilnya lebih kuat, lebih mengarah ke sini. Dan inilah salatnya laki-laki. Di ayat Al-Qur'an rijal, laki-laki. Dan di hadis yang tadi laki-laki, semua mengarah kepada laki-laki. Jadi laki-laki salatnya di masjid berjamaah, bukan di rumah. Yang sholat di rumah itu berarti kalau enggak orang tua, yang kedua sakit, yang ketiga buta, kan gitu kan? Ya buta pun disuruh masihan, tapi ada sahabat lain yang buta diizinkan sama Rasulullah sholat di rumah. Tapi kenyataannya sehat walafiat tapi sholat di rumah. Ada lagi Bapak Ibu pernyataan orang, udahlah gak usah diributin, yang penting kan sholat Pak. Loh iya benar Pak, kalau dikatakan bolehkah sholat di rumah, apa jawabannya? Boleh, gak ada yang larang, sholat di rumah boleh. Boleh, siapa yang bilang gak? Oh gak boleh Pak sholat di rumah. Boleh di musola, musola di rumah boleh. Tapi bukan tempat kamu sholat di situ, kan gitu kan? Di mana? Di masjid. Nah, ini. Permasalahan berikutnya, bagaimana sekarang hukum sholat berjamaah bagi kaum wanita, perempuan? Para ulama semua bersepakat bahwa sholat berjamaah bagi perempuan tidak wajib. Sholat berjamaah bagi perempuan tidak wajib. Berdasarkan hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidakum. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu untuk pergi ke masjid. Artinya apa? Enggak ada penekanan ini kayak hadisnya laki-laki tadi. Jadi kalau mau ke masjid ya silakan, tapi kalau enggak maka khairu salatin nisa'i fi buyutihin. Sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya, di dalam kamarnya. Itu sebaik-baik sholat perempuan. Kalau toh perempuan mau sholat berjamaah di masjid, fal yakhrujna wa hunna tafilat. Hendaknya dia keluar dari rumah ke masjid dengan tafilat. Tafilat itu apa? Para ulama ada yang memaknai tidak menggunakan wewangian. Kalau mau ke masjid jangan pakai dandan dulu. Mau ke masjid nunggu dandan kayak kondangan. Aduh. Mau ke masjid dandan, mau ke pasar dandan, semuanya dandan. falyakhrujna wa hunna tahilat, hendaknya perempuan itu keluar dari rumah dengan tahilat. Ada yang memaknai tadi enggak dandan, yang kedua dengan tetap menggunakan hijab muslimah. Ada yang unik ke masjid pakai celana pendek. Allah. Nanti pakai mukena di dalam masjid. Setelah keluar masjid, setelah selesai sholat, mukenahnya dicopot. Kelihatan lagi baju populernya, Bu. Apa populer, Bu? Pupune dileh. Timbul pertanyaan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, kan ini perbuatan mungkar, mana manfaat dari sholatnya? Jawab masing-masing. Ya kan? Kayak kita sholat di mall umpama, supermarket, sholat pas azan. Nanti perempuan-perempuan pramuniaga ya namanya, sholat bajunya kayak apa? Populer bajunya. Sholatnya manfaatnya apa? Yang salah yang mana? Kalau Al-Quran mustahil, gak mungkin, ya kan? Dosa kita mengatakan, berarti yang salah human error. Ya, pembahasan ketiga. Tadi ini pembahasan masalah hukum. Pembahasan ketiga, berapa minimal jamaah dalam sholat berjamaah? Nah, tentunya minimal sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Seperti dalam hadis Malik ibnu Khuwairid, ata rajulani annabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Malik bin Khuwairid, ada 2 orang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ingin melakukan perjalanan, maksudnya mau pergi. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada keduanya. Nasihat beliau, idza antuma kharajtuma fa'addina thumma uqima thumma liya ummakum akbarukum. Jika kalian pergi, salah satu dari kalian itu azan, maka kalian azan, kemudian qomat, maka yang jadi imam adalah yang paling besar. Yang jadi imam yang paling besar. Apa yang maksud paling besar? Nah, nanti ada pembahasan sendiri tentang kriteria imam. Nanti kita jelaskan pada waktunya. Tapi yang jelas di sini dijadikan dasar para ulama bahwa minimal jamaah itu adalah 2. Makanya Rasulullah menyuruh 2 orang ini menjadi melakukan sholat berjamaah. Dan hadis-hadis yang lain. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang keempat, di manakah sholat berjamaah itu dilakukan? Tentunya sholat berjamaah bisa dilakukan di mana saja. Tetapi yang paling afdol adalah sholat berjamaah itu dilakukan di masjid. Ya kan? Seperti kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, fa inna afdala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatil maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali, nah ada kecualinya, kecuali sholat wajib. Nah, ini kembali kepada dasar diwajibkannya sholat berjamaah. Sebaik-baik sholat kalian di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, makanya para ulama mengatakan sholat sunnah, sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumahmu itu kayak kuburan. Mak, kasih jatah dari sholat kamu itu di rumah. Maksudnya sholat sunnah. Nah, menekankan kembali akan wajibnya seseorang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Jika sholat itu wajib bagi kaum laki-laki, apa uzur-uzur apa yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan sholat berjamaah? Nah, ini yang harus kita ketahui. Ada beberapa uzur, alasan yang bisa menjadi penghalang bagi seorang laki-laki untuk tidak sholat berjamaah. Apa saja, Pak? Yang pertama, hujan. Ya, hujan. Seperti hadis dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar azana bis salati fi lailatin dzati bardin wa rih. Abdullah bin Umar azan salat. Pada waktu azan itu malam, di malam hari, dzati bardin wa rih, udaranya sangat dingin disertai dengan angin. Waduh, masya Allah, dingin sama angin. Sumakal, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sallu fir rihal, sholatlah di tempat kalian masing-masing. Sumakala, lalu beliau mengatakan, inna Rasulullah sallam akan, karena bahwa Rasulullah sallam dulu ketika azan dikumandangkan, dan pada waktu itu, malam yang dingin lagi hujan, maka beliau mengatakan, sallu fir rihal, sholatlah kalian di tempat masing-masing. Begitu juga Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, dalam hadis Bukhari Muslim juga, kharajna ma'a Rasulullah sallam fi safar, kami pergi bersama Rasulullah sallam, famutirna, lalu turun hujan. Kemudian beliau mengatakan, liyusalli man sya'a minkum fi rahlih, jika kalian mau sholat saja di kendaraan kalian masing-masing. Nah, jadi ini bisa dijadikan dalil bahwa kalau hujan boleh sholat di rumah. Jadi kalau lagi hujan maka kita sholat di rumah, nggak apa-apa. Enggak, saya mau tetap sholat di masjid, ada payung kok. Ya silahkan, nggak apa-apa, Pak. Dan itu tetap lebih afdal. Zaman dulu kan nggak kenal payung. Zaman dulu enggak ada payung, gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah ada payung. Bagaimana? Ya silahkan. Berarti yang menghalangi seseorang untuk melakukan sholat berjamaah adalah hujan, dan yang kedua kondisi udara yang sangat dingin. Kemudian yang ketiga apa? Sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang menjadikan dia itu susah untuk pergi ke masjid. Tapi kalau sakit biasa masih memungkinkan ke masjid, pusing atau apa, biasalah, masih memungkinkan untuk ke masjid, ya masih tetap dia harus pergi ke masjid. Tapi kalau sakit dalam artian dia enggak memungkinkan dia untuk pergi ke masjid, maka dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah karena sakit ini. Tetap artinya ya tetap sholat di rumah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mundhir, beliau mengatakan, la a'lamu khilafan baina ahli al-'ilm. Saya tidak mengetahui ada perbedaan sedikit pun dengan para ulama akan dibolehkannya orang yang sakit itu untuk sholat di dalam rumah. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah sakit tadi. Ketika beliau sakit, beliau sholat di dalam rumahnya. Tapi kalau dia tetap mau sholat di masjid walaupun sakit, maka ini pahalanya akan besar juga pada dirinya. Yang keempat, cacat fisik seperti buta atau kakinya apa hilang atau bagaimana, pincang dan sebagainya, ini diperbolehkan dia untuk sholat di masjid. Seperti hadis Utsman ibn Malik, hadis Utsman ini sahabat Rasulullah SAW yang buta, beliau buta seperti Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi Utsman ibn Malik, beliau seorang buta dan meminta kepada Rasulullah SAW agar dia diperbolehkan untuk sholat di rumahnya. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi. Ya Rasulullah, mata saya buta sedangkan saya ini sholat berjamaah dengan masyarakat di sekitar saya. Fa idza kanatil amtaru salatil wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an ati masjidahum. Kalau hujan itu turun, kemudian ada banjir, saya enggak bisa pergi ya Rasulullah, susah untuk datang ke masjid. Fa usalli bihim. Jadi saya enggak bisa akhirnya jadi imam di antara mereka. Jadi Utsman ini imam di kampungnya. Sehingga para ulama pun mengambil cerita dari Utsman. Kelanjutan cerita ini akhirnya Utsman minta tolong kepada Rasulullah agar dia diizinkan sholat di rumah dan meminta kepada Rasulullah agar ditentukan saya mau sholat di mana di rumah saya. Sampai seperti itu. Akhirnya dipenuhi keinginan dia, Rasulullah pun ke rumahnya dan mengatakan kamu pengen sholat di mana di rumahmu? Di pojok sini aja. Ya udah, ayo sholat di pojok situ. Diizinkan. Nah, dari sini orang buta boleh dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dan orang buta boleh jadi imam. Seperti Ibn jadi imam di kaumnya. Jadi bukan penghalang. Bahkan mufti Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh buta, bu. Mufti besar Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh buta. Mufti sebelumnya, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, sama buta. Beliau buta dari umur 17 tahun. Kalau saya baca biografi beliau itu sejarahnya, matanya mulai kabur usia 9 tahun. Mulai kabur, diobati gak bisa. Penglihatannya turun-turun-turun-turun-turun, usia 17 tahun 100% buta. Belajarnya dari mana? Kok sampai jadi mufti besar? Belajarnya jiping. Tahu jiping gak? Ngaji kuping. Tapi ngaji kupingnya lene kuat, bu. Kalau kita ngaji kuping metuk langsung sebelah sini, bu, keluar sebelah sini. Bablas, bu. Bablas. Tapi kalau mereka ini Sheikh bin Baz rahimahullah, terus Sheikh Abdul Aziz Alu Sheikh yang sekarang ini, masuk telinga kanan nyangkol, bu, telinga kirinya mampet, bu. Sekali dengar apal. Hafal, bu. Jadi kalau pengajian dulu satu ustaz di pesantren, masih saya di pesantren dulu, di pesantren Al-Irsyad salah tiga, beliau tukang bacanya Sheikh Ibn Baz, salah satunya banyak. Kata beliau kalau pengajian Sahih Bukhari ana baca, nanti beliau yang ngasih komentar itu Sahih Bukhari itu. Belajarnya gitu, dibacain. Sekali dengar, bu, sekali dengar. Berarti kalau dibacain berapa kali dengar? Sekali. Itu karunia Allah luar biasa. Dan Sheikh bin Baz jangankan Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis-hadis apa, sampai sama orang-orang yang meriwayatkannya. Buta. Sekarang ahli hadis zaman sekarang tinggal satu-satunya, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang anaknya datang di Jakarta di Istiqlal hari ini. Sheikh Abdul Razak itu anaknya. Bapaknya ahli hadis satu-satunya yang masih hidup zaman sekarang. Bapaknya umurnya 90 tahun. Tinggi, besar badannya, enggak kuat jalan, pakai kursi roda, buta. Kalau pengajian duduk di kursi roda begini, di kursi, mic-nya pas ditaruh di mulutnya begini, karena beliau gak gerak. Orang buta kan gak gerak, bu. Iya kan? Diem tak. Belajar ngaji Sahih Bukhari habis maghrib sampai isya di Masjid Nabawi. Setiap maghrib sama isya. Yang bacai hadisnya sama, bu, doktor ahli hadis. Doktor di bidang hadis dibacai. Nanti itu orang per orang dikomentari. Fulan, oh itu fulan namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Lahir di sini, mati di sini. Allahu Akbar. Kayak apa ini? itulah Islam dan ulama Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ulama Islam tuh. Orang Barat bodoh, tidak ngerti. Jangan mau dibohongin, terang-terangan aja. Ulama Islam cerdas, Bu. Kalau enggak cerdas enggak jadi ulama, Bu. Kan gitu kan? Emang kita ngapalin hadis baca 10 kali enggak apal-apal, Bu. Sebel, kata orang Surabaya, sebel, Bu. Sebel. Para ulama, enggak. Kayak cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pagi-pagi mau diajak pergi sama bapaknya. Ayo jalan-jalan yuk ke taman. Kata anaknya, Ibu Taimiyah apa? La fa inni fi raudhah. Tidak mau. Saya juga akan berada di raudhah, taman. Maksudnya apa? Bukan, anaknya mau jalan, bapaknya mau jalan-jalan ke taman, taman beneran. Maksud Ibnu Taimiyah kitab, ada kitab namanya Raudhah. Ada kitab, maksudnya apa? Enggak, saya mau baca kitab Raudhah. Maksudnya gitu. Kitab Raudhah itu tipis, Bu. Usul fikih. Usul fikih, ya. Dibaca sama Syekhul Islam pagi, siang apal semua. Tahu kitab Raudhah ini sekarang dijadikan kurikulum kuliah syariah. Saya pelajari dulu. 4 tahun, Bu, nilai 9, mampus kita bisa dapat nilai 9. Susahnya luar biasa. Bener. Tanya anak-anak yang ustadz-ustadz yang belajar kuliah syariah. Ustadz katanya ada kitab namanya Raudhah tu Nadir, Ustadz. Gimana? Allahu Akbar, kalau gak nyender dia. Tipis-tipis 4 tahun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baca pagi siang apal. Apa enggak hebat ulama Islam? Sekedar apal tidak. Nah, kita lanjutkan. Ini cerita kok ke sana kemari karena melihat Utsman Ibnu Malik, seorang sahabat buta jadi imam.